Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita dapat mengkaji bersama. Hari ini kita mengkaji surah Al-Isra ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana fi hadzihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, masih menceritakan tentang makhluk yang bernama manusia, atau menceritakan tentang diri kita sebagai komunitas manusia, bahwa kita adalah makhluk yang mulia. Pada ayat kemarin kita telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia makhluk yang mulia, muliakanlah dirimu. Manusia makhluk yang bahagia, bahagiakanlah dirimu dengan apa? Dengan meraih nilai terbaik dari buku rapor yang kamu kerjakan selama di dunia ini. Raihlah buku rapor hasil kerjamu dengan tangan kananmu. Raihlah buku rapor hasil kerjamu dengan penuh ceria. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan imammu. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan orang tuamu. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan Rasul yang diutus untukmu. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 72 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menceritakan kepada kita, wahai manusia, jangan lupa tujuan hidupmu. Jangan sampai kamu tersesat di dunia ini sehingga kamu di akhirat pun tersesat. Dunia yang panjang ini bagi nyawa tiap individu manusia hanyalah sebentar. Kita hidup di dunia ini sekedar 70-80 tahun atau mungkin lebih kurang dari itu. Bisa setahun, bisa 15 tahun, bisa 30 tahun, 40-50 dan seterusnya. Karena tidak ada yang mengetahui usia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa tujuan hidupmu. Apa kata Allah di sini? Barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, lupa tujuan hidupnya sehingga terbutakan dia dengan akhirat, sehingga orientasinya dunia melulu, terbutakan untuk melihat kehidupan yang panjang setelah mati, hatinya sudah keras, lebih keras dari batu, hatinya, mata hatinya telah buta sehingga tidak bisa melihat yang halal dan yang haram, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan yang halal begitu banyak. Hatinya telah buta sehingga tidak bisa melihat keindahan iman dan hancurnya kesesatan. Maka jangan lupa tujuan hidupmu. Kalau sudah buta hati, buta iman, buta halal haram, maka di akhirat nanti kamu tidak akan menjadi makhluk yang mulia. Kamu tidak akan menjadi makhluk yang bahagia. Jangankan di akhirat nanti, di dunia ini pun manusia tidak akan memuliakan manusia yang buta mata hatinya. Manusia tidak bisa menerima manusia yang antam kromo halal haram semua diraihnya. Manusia tidak bisa memuliakan manusia yang buta imannya kepada Allah Subhanahu. Bila di dunia yang fana ini saja manusia tidak bisa mulia karena pilihannya yang salah, maka di akhirat kelak dia jauh lebih tidak bisa mulia, dia jauh lebih tidak bisa bahagia. Untuk itu, jangan lupa tujuan hidupmu yang memuliakan dan membahagiakan dirimu. Semua ada pada diri kita, semua adalah pilihan kita. It's my choice. Ini adalah pilihanku, maka pilihlah yang membahagiakan dan memuliakan, yaitu bagaimana membaca buku hasil amal kita dengan penuh ceria. Kita mengambilnya dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, atau malu melihat catatan amal karena dulu kita telah membutakan diri terhadap Allah, membutakan diri terhadap Nabi, membutakan diri terhadap iman, membutakan diri terhadap halal haram, sehingga di akhirat kita pun dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakan dirimu dengan berislam. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal. Bahwasanya kata-kata membutakan diri itu sebetulnya dia melihat dengan kasat mata, tapi yang dimaksudkan di sini adalah mata hati. Dalam bahasa Arabnya dikatakan basirah. Basirah ini banyak orang sekarang itu tidak menggunakan basirah tersebut, hanya mata kasat mata saja dalam hukum ataupun perintah Allah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari matanya itu dia mengetahui, tapi mata hatinya yang dibahasakan dalam Al-Qur'an basirah itu tidak melihat, maka orang inilah akan mendapatkan a'ma di akhirat kelak nanti. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal Arifin, membahasakan dengan membutakan matanya. Artinya matanya sebetulnya tidak buta di dunia, tapi karena ia tidak banyak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak melanggar atau melanggar terus, tidak mengindahkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikanlah balasannya nanti di akhirat itu adalah buta. Ini adalah lanjutan ayat dari 71 pada pertemuan kita telah lalu. Kenapa? Karena ini adalah salah satu siksaan ataupun kondisi mereka nanti di akhirat kelak nanti. Mereka akan buta disebabkan mereka itu sangat banyak melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan ini. Maka orang-orang kalau tidak mengetahui, dia akan merasakan heran. Heran kenapa? Matanya di dunia tidak pernah buta, tidak pernah kabur, jelas membacanya, jelas dia melihat, tapi di akhirat kelak nanti dibutakan. Itu disebabkan terlalu banyak melanggar manhaj Allah, metode Allah, sunnatullah, begitu juga apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan yang lain-lainnya. Inilah yang menyebabkan. Kenapa? Karena Allah sudah banyak memberikan fasilitas. Bumi Allah berikan, rezeki Allah berikan, kemuliaan Allah berikan, kita dihantarkannya ke laut bisa, ke daratan bisa kita hidup, di mana saja kita bisa hidup, bahkan di udara pun kita bisa hidup. Itu kan adalah merupakan kemuliaan yang betul-betul Allah berikan kepada kita, tapi disalahgunakan sehingga di akhirat kelak nanti mereka akan menerima amalan mereka itu, bacaan amal mereka itu dengan tangan kiri. Tangan kiri ini adalah mengimbaukan bahwasanya menunjukkan kelalaian kita ketika di dunia. Begitu juga Allah berikan nanti di akhirat kelak nanti, itu adalah merupakan kelalaian kita yang sangat mendasar. Disebabkan itulah kita itu akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan sering mati lampu, khususnya pada malam hari, kita merasakan gelap, merasakan kita sudah tidak enak hidup ini tanpa ada penerangan, itu baru lampu. Ini yang permanen. Mata kita itu semestinya di akhirat kelak nanti mesti kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, malah justru buta disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan salah satunya ketika orang di dunia tidak mau menerima perintah Allah atau tidak mau melaksanakannya. Begitu saja. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, menariknya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ada kondisi di mana orang-orang yang disiksa Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat itu tidak buta, tetapi ada kondisi di mana mereka itu buta, tetapi secara dominan mereka adalah orang yang buta. Buta apa? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, buta dari mendapatkan kenikmatan indahnya akhirat. Jadi ketika mereka berada di neraka, itu mata mereka sangat cas dan membelalak melihat neraka. Karena apa? Karena neraka yang dilihat saja itu sudah suatu bentuk siksaan. Jadi pada saat itu Allah tidak ingin membutakan mereka. Karena ketika siksa di dalam kegelapan itu lebih ringan rasanya dibandingkan siksa di dalam penglihatan. Maka terkadang ada orang mau dioperasi, dia harus disuntik sehingga dia tidak sadar diri. Ketika diproses apapun, dia tidak merasakan penyakit sedikit pun. Maka ada masa-masa tertentu di akhirat, orang yang disiksa itu tidak dalam kondisi buta. Dalam kondisi butanya mereka kapan? Ketika mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak dapat melihat, karena melihat Allah merupakan nikmat yang terbesar. Atau ketika mereka melihat surga, mereka tidak dapat melihat, karena melihat surga itu sendiri adalah suatu merupakan kenikmatan yang begitu dahsyat. Atau mereka buta ketika berada di padang mahsyar, atau mereka buta ketika berada di siratul sirat, di mana mereka harus menyeberanginya dan mereka masuk ke dalam neraka tersebut. Ala kulli hal, bahagiakanlah dirimu, muliakanlah dirimu dengan mengetahui tujuan hidupmu. Mari kita kenalkan tujuan hidup kita. Kita ingin hidup di dunia ini hidup sekali, hidup yang berarti. Berarti tidak saja bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat. Kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat menjadi tujuan hidup kita, maka ridho Allah sebagai tujuannya. Berbuatlah demi ridhonya, berbuatlah demi menggapai kerelaannya, berbuatlah karena rahmat dan kasih sayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.